آپ سامنے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد معاشر المسلمين اخواني واخواتي اعزني واعزكم الله بارك الله لي ولكم الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan terakhir kita sampai pada al-faslur rabi', pasal yang keempat, yaitu wajibatus sholat, kewajiban sholat. Baik, kemarin telah disebutkan beberapa di antara kewajiban sholat, ya, yang mana kewajiban sholat itu nanti akan disebutkan penulis jumlahnya ada berapa semuanya? Ada 9, tetapi yang baru kita sebutkan kemarin berapa? Baru 3, ya. Baik. Intinya bahwa yang dimaksud dengan wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, itu adalah ma umira bi syari' ala wajhil ilzam, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh pembuat syariat ini, ya, yang sifatnya adalah keharusan atau harus ada. Jadi perkara-perkara yang diperintahkan oleh na'am Allah Ta'ala ataupun Rasulnya dan yang harus ada di dalam ibadah sholat ini. Maka kalau tidak diadakan atau tidak dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal, tidak sah. Dan kalau dilakukan karena sengaja lupa, yaitu meninggalkannya karena lupa, maka hendaknya dia wajib melaksanakan sujud sahwi kalau ditinggalkan karena lupa. Kemarin telah disebutkan 3 perkara. Apa saja yang pertama? Takbir intiqal. Apa intiqal itu? Perpindahan gerakan sholat dari satu rukun kepada rukun yang lain, atau dari gerakan yang satu kepada gerakan yang lainnya. Yang kedua apa? Tasmi'. Apa tujuan tasmi'? Sami'allahu liman hamidah. Nah, kemarin disebutkan ucapan sami'allahu liman hamidah itu wajib bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat munfarid atau sholat sendirian. Maka dia harus mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ada makmum? Tidak. Itu kalau ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun yang ketiga kemarin, kewajibannya apa? Mengucapkan tahmid, yaitu ucapan Rabbana lalakal hamdu. Ini yang wajib bagi siapa? Bagi makmum. Sedangkan bagi imam dan salat sendirian hukumnya apa? Sunnah. Baik, ya, ucapan Rabbana walakal hamdu wajib bagi makmum, yaitu bagi makmum ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, makmum langsung menyaut dengan Rabbana walakal hamdu. Baik, demikian pula orang yang bagi imam ataupun munfarid, itu sifatnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, perhatikan ini. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk pada al-wajibu rabi'u, kewajiban yang keempat. Silakan dilihat di halaman 62 dari kitab ini. Kewajiban yang keempat, apa itu? Qawlu subhana rabbiyal azimi firruku'i, yaitu ucapan subhana rabbiyal azimi firruku'i di dalam ruku'. Ini juga hukumnya wajib, ya. Zikir atau doa di dalam ruku' dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim, ya, atau zikir-zikir dan doa-doa lain yang masyhur ataupun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua termasuk wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban salat yang harus ada, ya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka salatnya batal. Kalau ditinggalkan karena lupa, wajib untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Paham enggak ini? Nah, ya. Perhatikan seperti itu. Dalilnya bahwasanya ucapan subhana rabbiyal azim ini termasuk kewajiban. Dalilnya wa dalilu ala dalik, dalilnya atas yang demikian itu hadis ibni Abbasin radhiyallahu anhu, hadis ibni Abbasin, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amar ruku'u fa'addimu fihi Rabb azza wa jal. Adapun di dalam rukuk, maka hendaknya agungkanlah Rabb azza wa jalla. Yaitu hendaknya kamu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ketika di dalam rukuk. Maksudnya apa? Yakni kita mengagungkan Allah di antaranya dengan mengucapkan doa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, seperti itu ya. Hadis ini selengkapnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, la ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajida. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini melarang kalian, aku ini dilarang, ya, melarang kalian dari apa? Dari membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan rukuk dan sujud. Nuhitu, aku dilarang. Afan, ya. Wa inni nuhitu, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini dilarang. Ya, siapa yang melarang? Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku ini dilarang untuk membaca Quran baik dalam rukuk maupun sujud. Fa'amma ruku'u, maka adapun rukuk, fa'addimu fi Rabba Azza wa Jal, maka hendaknya kamu mengagungkan Rabb Azza wa Jalla. Wa'amma sujudu, adapun di dalam sujud, fajtahidu fi doa, maka bersungguh-sungguhlah kamu di dalam berdoa. Perhatikan, maka zahirnya hadis ini sebagaimana dalam riwayat ini, Rasulullah mengatakan fa'amma ruku'u fa'addimu fi Rabb Azza wa Jal, adapun rukuk, maka agungkanlah di dalam rukuk itu Rabb Azza wa Jal, yaitu Rabb Azza wa Jalla. Nah, maka dahirnya hadis menunjukkan perintah, dan suatu perintah ini mengandung faedah. Apa hukumnya? Wajib, selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukum asal yang wajib ini. Sekali lagi perhatikan ya, dalam kaidah usul fiqih, kalau di sana ada dalil dari Al-Qur'an misalnya atau dari hadis Nabi sallam yang menjelaskan suatu perintah, maka hukum asalnya apa? Apa hukum asalnya? Wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan hukum atau merubah hukum tersebut dari wajib kepada sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Tapi kalau tidak ada dalil lain yang memalingkan hukum asal dari wajib tersebut, maka kembali tetap hukumnya wajib. Maka di sini ya, fa amar ruku'u fa'addimu fihi Rabb Azza wa Jalla, maka adapun rukuk, maka hendaknya kamu agungkan di dalam rukuk tersebut Rabb Azza wa Jalla. Ini perintah, fa'addimu, maka agungkanlah. Ini menunjukkan adanya perintah untuk mengagungkan Allah, di antaranya dengan mengucapkan doa subhana rabbiyal azim. Nah, seperti itu. Ini kewajiban yang keempat. Al-wajibul khamisu, kewajiban yang kelima. Al-wajibul khamisu, kewajiban yang kelima. Qawlu subhana rabbiyal a'la fis sujudi, yaitu mengucapkan atau ucapan subhana rabbiyal a'la fis sujudi, ya, mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Wa dalilul awwalu, dalil yang pertama yang menunjukkan hal tersebut, hadis Hudzaifah radhiyallahu an. Hudzaifah siapa ini? Hudzaifah bin al-Yaman. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a. Dia mendengar Rasulullah sallam mengucapkan apabila beliau rukuk. Apa doanya? Subhana rabbiyal azim thalasa marratin, sebanyak 3 kali. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, qala, beliau berdoa subhana rabbiyal a'la thalasa marratin, ya, juga sebanyak 3 kali. Wal hadisu sahih. Nah ini salah ini ya, cetakannya salah. Artinya di sini wal hadisu sahahahu, enggak pakai ya di situ. Ya-nya dibuang. Sahahahu al-Albaniyu ya. Naam. Wal hadisu sahahahu al-Albaniyu rahimallahu ya. Artinya hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Undur Sahih Abi Dawud, yaitu sebagaimana disahihkan dalam kitab beliau Sahih Abi Dawud rokam pada nomor sekian, yaitu 828. Ibnu Majah dan seterusnya. Wal hadisu sahihun fi syawahidihi, dan hadis ini sahih dengan penguat-penguatnya. Syawahid itu artinya penguat-penguatnya. Iya, meskipun di sana ada para ulama yang menolak membatasi, yaitu ucapan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la itu 3 kali. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menolak mensahihkan hadis ini dengan mengatakan bahwa pembatasan ini adalah hadisnya tidak sahih. Namun dibantah sama Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana dibawakan di sana oleh beliau ya, bahwasanya mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali ini riwayatnya sahih. Nah, saya sebutkan demikian. Iya, hadisnya sahih ya. Dan beliau membantah sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh apa itu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad yang menolak ada hal tersebut. Namun yang sahih hadisnya, nah, sahih sebagian Syekh Al-Albani ulama menyatakan demikian. Nah, ini ucapan sebutkan demikian. Wa dalilu sani, dalil yang kedua. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru, beliau memperbanyak ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya mengucapkan di dalam rukuk dan sujudnya apa yang dia beliau perbanyak, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an, beliau menafsirkan Al-Qur'an, maksudnya menafsirkan Al-Qur'an dalam surat itu ya. Surat apa? Surat apa itu namanya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi faja fasabbih bihamdi rabb, dan seterusnya. Itu ya. Surat apa namanya itu? An-Nasr ya. Naam. Ya ta'awwal Qur'an, beliau menakwilkan atau menafsirkan Al-Qur'an. Ta'awwal di sini maksudnya menakwilkan alias menafsirkan Al-Qur'an. Maksudnya, naam, sejak turunnya surat An-Nasr ya, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbik dan seterusnya itu, maka beliau kemudian setiap rukuk dan sujud beliau memperbanyak membaca doa ini. Apa doanya, Li? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Perhatikan ini. Nah, ya, jadi boleh doa yang tadi maupun doa yang ini ya. Hada ijma'un baina ahlil ilmi, di antara para ahlul ilm. Ini merupakan ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan. Ini adalah kesepakatan baina ahlil ilmi, di antara para ahlul ilm, yaitu para ulama. Kama qala Ibnul Qattan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qattan, beliau mengatakan wala farqa inda jami'i ahli ilmi ya bainar ruku'i wasujudi ma wajaba fir ruku' min ta'dimin aw tasbihin wajaba fis sujudi. Kata beliau, wala farqa, tidak ada perbedaan inda jami'i ahli ilm, di antara apa, jami'i ahli ilm ya, seluruh para ulama ya, bainar ruku', antara ruku' wa sujudi, dan sujud ya, tidak ada perbedaan. Apanya? Ma wajaba fi ruku' ya, apa yang wajib di dalam ruku' berupa min ta'dhimin, berupa pengagungan kepada Allah. Au tasbihin, atau mensucikan Allah. Wajaba fi sujud, maka wajib pula hal itu di dalam sujud. Wa ma batala fi ruku' batala fi sujud, dan apa saja yang batal di dalam ruku' maka batal pula di dalam sujud. Artinya apa? Penulis ya, Al-Imam Al-Qattan mengatakan bahwasannya di dalam rukuk maupun sujud tidak ada bedanya tentang apanya itu kewajibannya. Bahwasannya apa yang diwajibkan dalam dalam rukuk berupa bacaan takzim, maka wajib pula dalam sujud dengan bacaan tasbih, yaitu subhana rabbiyal a'la, ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Artinya apa? Para ahli ilmu itu sepakat bahwasanya kedua-duanya, zikir dalam doa atau zikir atau doa dalam rukuk dan sujud, itu kedua-duanya apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Begitu ya. Naam. Dan apa saja yang batal di dalam rukuk, maka batal pula dalam sujud. Begitu ya. Al-iqna fi masailil ijma'. Ini disebutkan oleh Ibnu Qattan rahimahullah dalam kitabnya Al-iqna fi masailil ijma' dan seterusnya. Begitu ya. Naam. Walhasil intinya para ulama sepakat bahwa sesungguhnya berzikir atau doa-doa di dalam rukuk dan sujud, adapun rukuk dengan zikir tadi misalnya subhana rabbiyal azim atau yang lainnya, demikian pula sujud dengan zikir subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya, maka semuanya itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sehingga inilah lima, apa inilah kewajiban yang kelima, yaitu mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la dalam sujud, dan yang keempat tadi mengucapkan subhana rabbiyal azim di dalam rukuk. Baik, paham semuanya? Mudah ya, insyaallah. Kita tambahkan sedikit lagi. Al wajibus sadisu, kewajiban yang keenam. Sadisu yaitu yang keenam. Al wajibus sadisu, kewajiban yang keenam. Naam. Su'alul maghfirata. Su'alul maghfirata bainas sajdataini, yaitu memohon atau berdoa memohon maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Ampunan. Barakallahu fikum ya. Su'alul maghfirata bainas sajdataini, yaitu meminta atau memohon ampunan Allah di antara dua sujud. Maksudnya apa? Ketika duduk di antara dua sujud, maka wajib hukumnya berdoa kepada Allah memohon ampunannya, memohon ampunan Allah Ta'ala. Wa dalilu ala dzalika, dalil yang atas yang demikian itu, nah, yaitu yang disebutkan ya oleh beliau, ya oleh Rasulullah SAW. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu adalah ya lima rawa Hudzaifah radhiyallahu ta'alahu, sebagaimana terhadap apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu kana yaqulu bainas sajdatain, ya, adalah beliau berdoa atau mengucapkan di antara dua sujud, artinya ketika duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbighfirli, rabbighfirli. Perhatikan, akhrajah Ibnu Majah wal haditsu sahihun. Hadisnya sahih. Perhatikan ini. Ya. Ikhwan ya, azani wa azakumullah, perhatikan dalam permasalahan ini ya. Naam. Ya, ya. Jadi duduk di antara dua sujud, maka mengucapkan kalimat ini Rabbi firli, Rabbi firli, atau ada pula yang mengatakan tiga kali Rabbi firli, Rabbi firli, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, yaitu apa disebutkan dalam sifat salat Nabi beliau ya, Rabbi firli, Rabbi firli, dua kali. Ada dengan Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, tiga kali, salah sama rob ya. Nah, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa istilah begitu ya, mengucapkan doa semacam ini ya, bahkan ada mengatakan rukun, tapi yang benar ini adalah termasuk kewajiban ya, hukumnya wajib. Nah, ini doanya ya, ini yang paling ringkas. Wa bi wujubihi dahabatil hanabilatu ya, dan yang mewajibkannya di sini adalah pendapatnya Hanabilah ya, dahabatil Hanabilatu, yaitu pendapatnya Hanabilah, yaitu apa Hanabilah itu? Para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, disebut dengan Hanabilah. Kalau pengikutnya Imam Abu Hanifah namanya Hanafiyah. Pengikutnya Imam Syafi'i namanya Syafi'iyah. Pengikutnya Imam Malik namanya Malikiyah. Saya ulangi lagi, Hanabilah adalah sebutan bagi siapa? Pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya para ulama yang sependapat dengan pendapatnya Imam bin Hanbal dalam masalah-masalah fiqhiyah, dalam masalah-masalah fikih. Nah, para ulama Hanabilah berpendapat seperti ini, bahwasanya zikir atau doa di antara dua sujud, yaitu dengan mohon ampunan, Rabbighfirli, ini termasuk kewajiban sholat. Hukumnya wajib, ya. Nah, apakah hanya doa ini? Apa ada doa lain? Ada. Riwayat yang lainnya ma'asyiral muslimin, taib. Ya, yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ada lagi doa-doa yang disebutkan di dalam doa di antara dua sujud, ya. Nah, doa-doa dalam sujud sebagaimana disebutkan oleh Syalbani rahimallahu taala dalam sifat salat Nabi, ya. Nah, di antaranya adalah dengan mengucapkan selain tadi Rabbighfirli. Naam. Ada pula Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Naam. Ya, meskipun para ulama dalam doa ini ma'asyiral muslimin Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Naam. Ini khilaf para ulama tentang masalah kesahihannya. Ya, kalau Syalbani Allah Ta'ala dengan beberapa jalan-jalannya beliau mensahihkannya. Syalbani mensahihkannya dengan jalan-jalan yang banyak sekali. Adapun Syekh Yahya Hafidzullah, beliau pernah mengatakan, ya, huwa yaduru ala Kamil bin Ala wa qad ankara alaihi fi tarjumatihi min mizan itidal al-lidhahabi. Ya, artinya apa? Syaya termasuk mendhaifkan riwayat ini, yaitu Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Demikian pula Syaikh Al-Hizam dalam Fathul Alam juga mendhaifkan hadis ini, ya, dengan jalan-jalan yang ada sebagaimana perawi yang disebutkan, yaitu ada namanya Kamil bin Ala, ini adalah perawi yang dibicarakan kesahihannya, ya. Juga ada lagi Hubaib bin Abi Thabit, dia seorang mudallis dan seterusnya, sehingga para ulama melemahkan atau mendhaifkan hadis ini. Baik, sehingga ikhwani a'azzani wa asyakullah, maka untuk lepasnya dari perselisihan yang ada, maka kita meskipun hanya berdoa dengan ucapan pendek Rabbighfirli, misalnya begitu, itu sudah cukup insyaallah, ya. Yang penting adalah doa mohon ampunan. Seperti tadi juga, andaikan hadisnya sahih, misalnya Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni misalnya. Maka kalau sanad ini sahih pun ini boleh, karena juga mengandung permohonan ampunan atau maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ikhwani a'azzani wa jazakumullah, inilah kewajiban yang keempat. Apa tadi yang keenam? Apa tadi? Memohon maghfirah atau ampunan kepada Allah. Yaitu kapan itu dilakukan? Pada saat duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu pelajaran kita, ringkas saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung kembali. Besok masih ada lagi tambahan beberapa, yaitu kewajiban-kewajiban lain. Berarti baru berapa kita bahas ini? Semuanya baru ada 6 kewajiban. Coba Ibrahim sebutkan apa yang pertama termasuk kewajiban sholat. Takbir intiqal. Kedua, ayo sebutkan yang sudah lewat. Apa kemarin? Ya, mengucapkan tasmi atau sami Allah liman hamida. Terus apa lagi? Tahmid, mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Apa? Takbir awal namanya apa? Takbiratul ihram. Ini termasuk kewajiban apa rukun? Rukun, ya, termasuk rukun, ya. Nah, bahasanya di sini adalah kewajiban. Apalagi coba Faik? Yang keempat. Mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ketika apa? Ruku apa sujud? Ruku. Kemudian apa lagi? Mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Yang terakhir, yang keenam tadi, memohon maghfirah memohon doa, memohon ampunan dengan ucapan Rabbi firli. Itu yang paling pendek dan insyaallah sudah cukup ya. Nah, bahkan pernah kita tanyakan sama Syekh Abdullah Riyani rahimahullahu taala ya, ketika beliau berikan pelajaran masalah salat ini. Nah, ya Syekh, ketika duduk antara dua sujud, doa apa yang sahih dari Rasulullah SAW? Beliau menyebutkan ini. Loh kok setingkat sekali? Tidak apa-apa, meskipun kita bacanya pelan-pelan dengan dihayati Rabbi firli. Begitu ya, dipanjangkan begitu. Ya, itu aja bagus ya. Nah, meskipun cuma dua lafadznya ya, atau tiga, Rabbi firli. Begitu. Udah cukup ya. Nah, dah udah bisa panjang-panjang. Ya begitu. Meskipun di sana Syalbani membawakan riwayat-riwayat yang lain yang di sana memang ada khilaf para ulama mengenai apakah sahih atau tidak. Yang sahih dan sepakat para ulama ini doanya. Rabbighfirli. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, insyaallah ma'asyiral muslimin ikhwani azani wa asyakallah, kita akan sambung kembali pelajaran ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, dan apa yang telah kita pelajari mudah-mudahan bisa untuk diamalkan dan dilaksanakan, karena ini termasuk ibadah sehari-hari yang selalu kita kerjakan. Baik, barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.